Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, selanjutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan ilmu itu bermanfaat dan bukan hanya sekadar teori di dalam benak dan wawasan kita. Saudaraku yang Allah muliakan dan beruntungnya kita Allah berikan kesempatan kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang imam besar dari mazhab Syafi'iyah dan menjadi kebanggaan seluruh umat Islam yang mencintai ilmu, yang berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada beliau, kepada orang tua beliau, kepada seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam yang ada dan dimanapun berada. Dan inilah keinginan sekaligus edukasi Imam Nawawi kepada kita semua agar kita memiliki sifat rahmat, sifat kasih dan sayang kepada umat Islam. Dan itulah kaidah para ulama di dunia ilmu. Mereka senantiasa mengatakan kepada kita bahwa dunia ilmu itu adalah dunia yang penuh dengan kasih sayang. Mereka punya kaidah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Oleh karena itu semoga kita memiliki sifat kasih sayang dan meneladani apa yang telah diajarkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan bersama dengan hadis yang ke-12 atau 13 tergantung cetakan. Dan ini hadis yang cukup panjang dan dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan hadis ini dan kemungkinan besar akan lebih dari satu pertemuan karena hadis ini cukup panjang. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan juga hadis ini adalah hadis terakhir dalam bab keikhlasan. Berikutnya kita akan masuk bab yang kedua, bab taubat. Bab taubat. Jadi ini adalah hadis terakhir dalam bab keikhlasan. Saudaraku yang Allah muliakan, mari kita bersama dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-12 atau 13 tergantung cetakan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hadis ini cukup panjang, kita akan langsung bahas satu demi satu saja ya. Kita akan bahas satu demi satu. Jadi kita berkenalan dulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita sedikit rubah pola pengkajian kita khusus untuk hari ini, karena hari ini cukup panjang sehingga kita tidak mengulang dua kali redaksi hadis tersebut karena kita tidak punya waktu kecuali cukup sedikit. Ya, mari kita berkenalan dengan perawi hadis ini. Beliau belum pernah menyapa kita di hadis-hadis yang sebelumnya. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika beliau masih kecil dan belum balig pada saat itu. Bayangkan, beliau masuk Islam di saat beliau masih kecil dan belum balig bersama ayahnya. Wa hajara ila al-Madinah qabla abi. Dan menariknya, beliau berhijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Jadi anaknya dulu berangkat, baru ayahnya berikutnya. Lihat bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Faktanya simpel, tapi anaknya dulu berangkat sebelum ayahnya. Dan ini bukan berarti ayahnya menunda. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ada maslahat, ada hal yang membuat diputuskan beliau berangkat duluan. Lam yashhad Badra. Dan Abdullah bin Umar tidak ikut perang Badar. Dan keikutsertaannya dalam perang Uhud diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang rajih, perjuangan beliau berawal dari keikutsertaan beliau di perang Khandaq. Bukan karena takut atau segala macam, tapi karena belum cukup umur. Karena kita tahu bersama Nabi SAW memberikan batas usia bagi yang ingin berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengikuti Hudaybiyah. Beliau juga mengikuti Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau juga mengikuti perang Mu'tah bersama Ja'far bin Abi Talib. Dan ketika pembukaan kota Mekah, usia beliau baru 20 tahun. Beliau juga ikut perang Yarmuk, pembukaan Mesir, dan ikut masuk ke Afrika dua kali. Yang pertama bersama Abdullah bin Sa'ad, dan yang kedua bersama Muawiyah bin Hudayj di tahun ke-24. Dan beliau juga masuk ke Syam, ke Irak, ke Basrah, ke Persia, dan beliau adalah beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma. Dan hadirin Allah muliakan, beliau dikenal orang yang sangat pemberani. Bisa dilihat sekilas tadi bagaimana perjuangan beliau, itu menunjukkan beliau adalah orang yang sangat berani. Dan bukan hanya berani, beliau juga dikategorikan sebagai ulama'nya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan salah satu sosok yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih hadis dari beliau itu 2630 hadis. Cukup banyak, bukan? Dan hadirin Allah muliakan, beliau termasuk orang-orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sangat akurat. Jadi bukan ngasal, sangat akurat. Emang cerdas. Dan bagaimana tidak cerdas? Emang DNA-nya DNA orang-orang spesial. ini anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai sebagaimana dikatakan Abu Ja'far, Abu Ja'far mengatakan lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan ahdhar aw la yazid ahdhar alla yazida fihi wa la yanqus min wala wala min Abdullah bin Umar bin Khattab. Aku tidak pernah mengetahui salah satu atau tidak ada salah satu tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis itu lebih hati-hati untuk tidak menambah satupun kata atau huruf di dalam hadis tersebut dalam redaksinya atau tidak mengurangi satupun kata atau huruf dalam redaksi tersebut dibanding Abdullah bin Umar dibanding Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi sangat akurat, sangat ngejaga, sangat hati-hati. Ketika meriwayatkan hadis itu beliau enggak mau nambah satu kata atau satu huruf pun. Dan itu susah banget ya, itu susah. Kita tahu di masyarakat ada teori kalau meriwayatkan berita kalau berita itu berpindah dari satu orang ke orang kedua, ke orang ketiga, ke orang keempat, sampai ke orang ke-10, maka akan bertambah gitu loh. Jadi kalau dari sumber narasumbernya satu kalimat, itu bisa sampai orang ke-10 satu paragraf. Kalau dari narasumbernya satu paragraf, itu bisa sampai orang ke-10 tiga paragraf. Pokoknya ditambah. Atau dari narasumbernya ke kanan, tiba ke orang ke telinga orang 10 itu ke kiri. Sampai orang 10 ke kiri. Masih ingat enggak waktu kecil tuh kita main apa? Kata berantai gitu loh. Berapa persen sih yang persis sama dari orang pertama sampai orang ke-10 misalnya. Biasanya udah enggak jelas deh. Sampai orang ke-10 ngawur sengawur-ngawurnya. Berbeda dengan uang. Jadi kalau redaksi berita dari orang 1 orang ke-10 biasanya nambah. Kalau uang dikasih berapa dari orang pertama itu sampai orang ke-10 berkurang. Nah itu. Jadi ini dua mazhab yang berbeda, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Kalau berita nambah. Seru deh. Berita di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat biasanya bertambah. Biasanya. Kalau duit dari orang pertama kasih 100 juta tuh, itu bisa sampai orang ke-10, itu bisa tinggal 80 juta, 70 juta, bukan 50 juta. Wallahu ta'alam bisawab. Intermezzo aja, intinya bahwa Abdullah bin Umar sangat akurat. Dan ini menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW memang beda jamaah. Sebagian orang yang tidak tahu ilmu hadis berpikir, aku tuh lebih milih Al-Quran daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kan Al-Quran itu terjaga keautentikannya. Kalau hadis kan bisa berubah. Wanda jangan samakan. Periwayatan hadis sangat amat ketat. Sangat amat ketat. Dan yang perawi-perawi hadis itu luar biasa. Sangat luar biasa. Keakuratannya sangat luar biasa. Dan kesolehan, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Ya seperti contohnya ini. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, itulah Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah ahli fatwanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu dikatakan oleh Malik. Qad aqama Ibnu Umar ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sana yufti an-nas fil mawsim wa ghairi dhalik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Umar itu berfatwa di tengah-tengah manusia baik ketika musim haji atau momentum-momentum yang lain. Dan beliau salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin. Dan sebagaimana yang tidak asing lagi, Abdullah bin Umar adalah ikonnya pengikut yang berusaha ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sekuat tenaga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian pihak mengatakan kalau engkau melihat bagaimana semangatnya Ibnu Umar mengikuti gerak-gerik Rasulullah SAW, mungkin Anda akan berpikir beliau itu udah gila gitu. Jadi semua diikutin. Semua diikutin. Semua diikuti. Semua diikuti. Dan konotasi gila sebagaimana hari ini kan, hari ini di dunia pergaulan dan seterusnya, itu konotasi gila enggak harus negatif. Konotasi gila itu enggak harus negatif. Kan apalagi di apa di masyarakat kita, gila dia jago banget. Itu kan konotasi positif bukan konotasi negatif. Dan sering banget kita dengar. Gila masakannya enak banget, gila. Tapi konotasi positif, hebatnya luar biasa. Hebatnya luar biasa. Bahkan beliau sallallahu beliau radhiyallahu taala anhuma itu bisa berhenti di sebuah titik, di sebuah spot. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah berhenti di sana. Karena Nabi SAW dulu pernah berhenti di sana. Radhiyallahu taala anhuma. Jadi betapa cintanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim untuk membuntikan rasa cintanya kepada Allah dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku." Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Dan ini ikonnya ittiba. Ikonnya orang yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya semangat meriwayatkan hadis, bukan hanya ulama, bukan hanya jago dalam berfatwa. Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat hebat di dalam beribadah. Ya buktinya beliau semangat banget ngikutin Nabi SAW. Ibadahnya Masya Allah. Dan salah satu cambuk Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an adalah ketika Nabi SAW mengatakan ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang atau di antara orang-orang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Law kana yusalli min al-lail, kalau saja dia salat malam. Kalau saja dia salat malam. Itu setelah hadis tersebut fakana ba'du la yanamu min al-lail illa qalila. Semenjak itu beliau enggak tidur kecuali sedikit saja. Beliau enggak tidur malam kecuali beberapa saat saja. Saking termotivasinya dengan sabda Nabi. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Kalau saja dia sholat lail. Kalau dia sholat lail. Semenjak itu, sholatnya luar biasa. Sholatnya sangat luar biasa. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan termasuk ahli wara. Sangat wara. Kata Jabir bin Abdillah, ma minna ahadun illa malat bihi dunia. Wa ma biha ma khala Umar wa ibnuhu Abdullah. Tidaklah satu pun di antara kami pasti ada ketertarikan dengan dunia. Pasti ada ketertarikan dengan dunia wa ma biha dan apapun yang ada dalam perhiasan-perhiasan dunia kecuali Umar dan anaknya Abdullah. Itu kata Jabir bin Abdullah. Jadi walaupun bukan terfitnah dunia enggak, tapi pasti ada keinginan gitu loh, tapi ditahan. Ada keinginan beli A, beli B, tapi ditahan. Ada keinginan punya ini, punya itu, tapi ditahan. Kecuali Umar dan anaknya Abdullah, enggak tuh. Enggak ada ketertarikan. Lihat itu fungsi orang tua ya. Jadi Abdullah bin Umar ya bapaknya tuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bapaknya. Ayahnya. Jadi gak ada ketertarikan. Dan menariknya ayahnya khalifah dan anaknya Abdullah ini anak khalifah. Ini bukan anak pejabat lagi, anak khalifah, anak pemimpin tertinggi di dalam Islam. Gak tertarik sama itu semua. Gak tertarik dengan itu semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan beliau di akhir hayatnya itu buta, mata beliau buta. Mata beliau buta dan beliau meninggal di Mekah di tahun 73 Hijriah. Di tahun 73 Hijriah. Dan setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair. Jadi setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan. Dan dimakamkan di tua kuburannya Muhajirin, Makbarul Muhajirin di usia kurang lebih 86 tahun. 86 tahun. Udah tua ya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. 86 tahun beliau meninggal di usia itu. Di tahun 73. Hadirin yang Allah muliakan, ya itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafar mimman kana qablakum hatta awahumul bai' hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhalu." Ada tiga orang melakukan safar dan mereka adalah di antara umat-umat sebelum kalian. Ini kisahnya sebelum era Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang Allah muliakan, jadi ceritanya nih jemaah, ada tiga orang yang sedang safar. Ada tiga orang yang sedang safar. Berangkat bepergian. Dan namanya juga bepergian dan kita tahu sarana transportasi pada zaman dulu, maka mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Jadi ketika waktu telah malam, ternyata ada gua. Akhirnya nggak mungkin terus melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Fadakhulu, maka mereka masuklah ke dalam gua tersebut untuk beristirahat karena nggak mungkin melanjutkan perjalanan karena sudah larut malam atau sudah masuk waktu malam. Apa yang terjadi? Fanhadarat sakhratun minal jabal. Setelah mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Jadi batu besar jatuh dari gunung, lalu menutup mulut gua tersebut. Fasaddat alaihimul qar. Dari mulut gua, dan itu satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar itu tertutup sama batu besar. Subhanallah. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi mereka, udah masuk tuh tiba-tiba tutup. Dan ini gua. Ini bukan dunia fantasi dan seterusnya. Jadi mereka, oh itu bagian dari show kali Ustaz. Loh, ini gua, bukan bagian dari show. Hadirin yang Allah muliakan, dan mereka semua ada di dalam gua tersebut. Faqalu innahu la yunjikum min as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Hadirin yang Allah muliakan, lalu ketika mereka melihat bahwa satu-satunya akses itu tertutup oleh batu besar. Dan batu itu besar jemaah, jadi gak bisa didorong, gak bisa ditendang, gak bisa disingkirkan dengan kekuatan mereka. Gak bisa, mau didorong kayak apa gak akan bergerak tuh batu, terlalu besar. Maka mereka sepakat mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali jika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh mereka. Jadi mereka sepakat bahwa kita enggak akan bisa selamat. Kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh kita. Hadirin yang Allah muliakan. Kita berhenti sejenak dan kita petik pelajaran yang sangat berharga, sangat mahal, yaitu pentingnya al-luju wa tadarru ilallah khasatan indal mas'ala indal haditha. Pentingnya kembali kepada Allah, merendah kepada Allah, mengemis kepada Allah, menunduk kepada Allah, khususnya dalam kondisi emergency, dalam kondisi ada masalah. Lihat bagaimana mereka sepakat, innahu lanjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Enggak ada yang bisa selamatkan kalian, enggak ada yang bisa selamatkan kita dari kondisi seperti ini kecuali jika kita semua atau kalian semua itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Hadirin yang Allah muliakan, lihat ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam kondisi-kondisi genting. Mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam kondisi-kondisi genting. Dalam menyikapi situasi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hebat itu, jamaah, itu tahu bagaimana harus bermain di dalam kehidupan. Mereka tahu bagaimana harus bermain. Mereka tahu, dalam tanda kutip ya, quote and quote, mereka tahu bagaimana harus bersikap, khususnya dalam kondisi-kondisi genting. Lihat bagaimana mereka. Mereka enggak panik. Mereka enggak bingung. Mereka enggak cari sinyal dalam tanda kutip. Aduh, lu dapat sinyal enggak, Bro? Enggak, gua enggak dapat. Lu dapat enggak? Lihat langsung. Ini enggak ada yang bisa selamatin kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau orang itu dididik dengan ilmu, itu tahu bagaimana menyikapi masalah. Mereka enggak berantem satu dengan yang lain. Mereka enggak salah-salahan. Lu sih yang, nih coba. Duduk. Gua lagi sebel banget nih. Siapa di antara kita tadi yang ngusulin masuk ke gua? Coba ngaku nih lu pade. Kira-kira kan kalau kita mungkin begitu. Main nyalah-nyalahin. Lu ya tadi ya? Enggak, tunggu. Kita urutin dulu. Yang pertama kali lihat gua ini siapa? Kan lo, oh gue ya, ternyata dia sendiri yang pertama kali ngeliat di gue. Yaudah, ya kan gue yang lihat, yang ngajak masuk siapa? Lo juga, oh gue ya. Ya lo, kalian harusnya cegah dong. Kalau nggak proper jangan dong ngajak anak masuk. Kasih masukan dong. Amar ma'ruf nahi mungkar, pokoknya nyalain orang aja. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, padahal kita tahu itu gak menyelesaikan masalah. Emangnya dengan menyalahkan orang akan menyelesaikan masalah? Memangnya kalau kita jago dalam mendesak orang, mendiskreditkan orang, memojokkan orang, itu masalah selesai? Atau membuat orang merasa bersalah, terus masalah selesai? Ada orang jago membuat orang tuh merasa bersalah, tertekan, terus terhimpit, lalu terpojok, Tapi cuman itu aja. Kecuali kalau diajarin dan diedukasi itu lain soal. Tapi ini benar-benar cuman hanya ingin menyalahkan orang, menyudutkan orang. Masalah selesai. Gak selesai. Lihat mereka gak nyala-nyalain. Kak, lo sih. Enggak, lo. Kamu yang gitu. Enggak, kamu yang begitu. Tiga orang loh. Bisa seragam. Fakalu. Bisa seragam. Susah loh mengkondisikan tiga orang dalam kondisi panik seperti itu. Kondisi tuh ketutup tuh batu. Ketutup. Mulut tuh gua tuh ketutup sama batu itu. Oh, itu gak mudah. Tapi mereka semua sepakat. Ini gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Menyalahkan orang lain tidak menyelamatkan kita. Itu bukan solusi. Berharap sama makhluk bukan solusi juga. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada lihat ilmu yang menghadirkan orang tahu bagaimana harus bersikap, yaitu rujuk wa tadarru' ila Allah azza wa jalla, kembali kepada Allah. Terapkan pada hari-hari ini jemaah. Kondisi sulit, kondisi susah, kondisi ribet. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadarru kepada Allah. Tadarru itu merendah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Engkau tentang diriku, katakanlah Aku dekat. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Engkau tentang Aku, katakanlah Aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Begitu juga inilah konsep dalam surat An-Naml ayat 62. Ketika Allah berfirman, Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang mengabulkan permintaan dan doa orang-orang yang sedang terjepit, al-muttar, sedang emergensi, jika mereka berdoa, wa yakshifus su', dan bisa menghilangkan kesulitan dan keburukan, mengurai masalah sepelik apapun, semua Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berikutnya kalau mengatakan setelah wa ja'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma Allah. Apakah ada sesembahan selain Allah yang boleh Anda sembah? Apakah ada pihak yang diminta yang ditujukan doa-doa kita selain Allah Subhanahu wa taala? A ilahum ma Allah. Jadi Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang terjepit, sedang susah, sedang sulit ketika dia berdoa kepada Allah? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah, tenang, sesulit apapun hari ini. Karena kita tahu masih ada banyak orang-orang susah pada hari ini yang bingung mau ngapain. Dan akhirnya panik, akhirnya bingung. Ada yang mau bunuh diri. Hal-hal seperti itu kita lihat, kita rasakan, kita temui di lapangan di hari-hari ini. Terapkan. Setidaknya kita gak terkurung di dalam gua. Oke, kita gak punya uang sekarang, tapi paling gak Anda masih ada di Jabotabek. Ya, Jabotabek. Paling gak kita masih ada di kota besar. Paling nggak kita masih ada di Medan misalnya. Paling nggak kita masih ada di Bandung. Ini tiga orang ini dalam gua. Mentok udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih drama mana dalam tanda kutip? Lebih berat mana? Tapi mereka tetap tenang. Mereka katakan nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh kita. Amman yujibul muttarra idza da'a. Dan siapa lagi yang bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang terjepit, terdesak, sedang darurat, mutor, idza da'a, ketika dia meminta. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Dan para ulama memberikan catatan, menjelaskan kepada kita seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, wa'alam anna su'alallahi ta'ala duna khalqihi huwal muta'ayyin. Sesungguhnya meminta kepada Allah tanpa makhluk-makhluknya, itulah yang harus dilakukan. Lianna su'al fihi idharu dhul minas sa'il wal maskanah wal hajai wal iftiqar. Karena doa kepada Allah itu menunjukkan, menampakkan dhul, hinanya seorang hamba kepada Allah. Butuhnya seorang hamba kepada Allah. Dan fakirnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwa betapa berimannya seorang hamba kepada Allah dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurai masalah-masalahnya. Jadi ada kekuatan iman yang besar dalam diri tiga orang ini. Dan setiap orang yang berdoa kepada Allah ketika dia mendapatkan masalah besar, ketika seseorang hamba sudah mengatakan, gak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu sama saja, atau itu menunjukkan bahwa dia yakin yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan untuk mengurai semuanya, hanya Allah. Bukankah itu iman? Bukan itu keyakinan? Bukan itu kepercayaan? Sama kan? Kita ada masalah-masalah teknis, masalah teknis. Mas ini gimana mas? Coba kamu hubungi Mbak Fulana aja ya. Mbak Fulana tuh gak bisa kayak gini mas. Kita jangan ke Mbak Fulana. Kita kemana? Ke Pak Fulan aja. Ini jagonya dia mas lagi ini. Kan gitu kan. Kita pergi ke seseorang karena dia tahu. Kita tahu dia ini jago dalam masalah ini. Nah seorang hamba ketika sampai mengatakan gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita minta sama Allah, itu menunjukkan bahwa hamba itu yakin seyakin-yakinnya tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyingkap seluruh masalah, dalam mengurai seluruh masalah. Berbeda orang yang gak berdoa kepada Allah lalu minta belas kasihan orang, minta bantuan sama teman, minta bantuan sama A, B. Makanya itu faktor kenapa Allah gak urai-urai masalah kita. Dan kata Imam Ibnu Rajab, wala yasluhu dhul wal iftiqar illa lillahi wahda. Gak cocok kita menghinakan diri dan kita memperlihatkan kefakiran kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu haqiqatul ibadah. Karena itulah hakikat dari ibadah itu sendiri. Menunjukkan kehinaan, kerendahan, kebutuhan. Itu hakikat dari ibadah. Dan Allah itu senang banget ketika kita minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Dalam hadis yang sudah kita angkat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang gak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka sama dia. Allah marah. Karena itu ibadah, kata Ibnu Rajab. Oleh karena itu ketika kondisi susah, beribadahlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Minta kepada Allah. Semakin kita underestimate, semakin jauh itu pertolongan. Dan underestimate bukan hanya dengan lisan, tapi dengan sikap. Dengan tidak kembali kepada Allah. Di antaranya. Jarang orang mengatakan, emangnya Allah bisa ya? Enggak, dia gak ngomong demikian. Tapi kok Anda gak sholat sih? Anda gak doa sama Allah? Anda justru hubungi kolega Anda yang si A, si B, si C, si D. Sebagian orang merasa, ya karena itu tadi. Kenapa Anda hubungi si A? Ya karena dia bisa ngurangin urusan gua. Tuh kan. Ustaz, tapi kan kita butuh ikhtiar. Betul, kita butuh ikhtiar. Tapi ingat para ulama kita. Berikhtiar itu dalam rangka mengikuti perintah Allah. Bukan menggantungkan hati kepada pihak tersebut. Makanya sebagian para ulama akidah mengatakan, berikhtiarlah, lalu berpaling hati Anda, palingkan dari dia setelah berikhtiar. Hati itu kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bisawab. Jadi ini pentingnya kembali kepada Allah. Lalu pelajaran yang berikutnya pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh. Khususnya dalam kondisi-kondisi berat. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi menyatakan wa istadallu min hadzal hadits ala annahu yustahabbu lil insan an yad'u fi hali karbihi. Dari hadis ini kita bisa ambil hukum atau pelajaran, disunahkan, disukai seseorang untuk berdoa dalam kondisi musibah, dalam kondisi masalah besar. Wa fi du'a al-istisqa wa ghairihi bi salihi amalihi wa tawassal ila Allah taala bihi. Dan juga dalam doa istisqa, minta hujan, atau doa-doa yang lain dalam kondisi-kondisi serius, hendaknya dia berdoa dengan menyebutkan amal solehnya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna haula fa'aluhu fastujiba lahum wa dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma'radi tsana' alaihim wa jamil fadailihim. Karena itu yang dilakukan oleh tiga orang di atas dan dikabulkan sama Allah dan disebutkan sama Nabi dalam rangka membanggakan mereka dan memuji mereka. Masalah tawassul nanti abis ini kita jelaskan, tapi intinya pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh. Kan berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Dari sini pentingnya amal soleh. Baik ketika kita sedang berada di dalam masalah, maupun sebelum masalah. Kan lihat, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita. Amal soleh pas kapan? Pas sebelum kejadian kan? Pas sebelum kejadian. Amal soleh pada saat lapang. Ini penting. Inilah sabda Nabi SAW. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi shiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah di saat Anda lapang, dengan beribadah kepada Allah. Ya'rifka fi shiddah. Maka Allah akan mengenali Anda pada saat Anda sulit. Itu sabda Nabi SAW. Perkenalkan diri Anda kepada Allah, mendekat kepada Allah di saat Anda lapang. Maka Allah akan kenali Anda pada saat Anda susah. Artinya Allah kan bantu gitu loh. Bukan berarti Allah gak kenal, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi jangan remehkan amal soleh yang ketika lapang dan seterusnya. Itu yang akan membantu kita pada saat kita susah nanti. Makanya pentingnya amal soleh. Dan ketika kita susah, tetap beramal soleh. Dan yakinlah Allah gak akan sia-siakan amal soleh kita. Gak akan sia-siakan amal soleh kita. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilu salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Dalam surat Al-Kahfi, ayat ke-30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat amal soleh tersebut. Allah gak akan sia-siakan. Salah satunya Allah bantu ketika kita lagi susah. Pokoknya kalau kita ingin dibantu sama Allah ketika lagi susah, banyak-banyak ibadah ketika lagi senang. Itu kaidah. Sebagaimana sabda Nabi, banyak-banyak ibadah ketika kita lagi lapang. Jangan terprovok oleh syaitan, oleh teman-teman, oleh uang. Oke, Anda punya banyak uang sekarang, tapi emang kehidupan selalu ada di atas? Enggak kan? Bisa jadi Anda jatuh. Dan ketika jatuh, itu amal-amal Anda ketika ada di atas, itu sangat Anda butuhkan. Allah gak akan sia-siakan. Dan ya orang-orang ini, nanti kita lihat tiga amalan yang mereka sampaikan, itu semua dikerjakan pada saat terjepit dalam gua atau pada saat lapang? Pada saat lapang. Dan tiga amalan nanti, itu pada saat mereka punya opsi semua, antara kerjakan atau enggak. Mereka punya opsi sangat luas untuk tidak mengerjakan. Kesempatan untuk tidak mengerjakan tiga amalan yang nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala dalam hadis ini. Jadi kesempatan untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut, kesempatan untuk berpaling dari amalan-amalan tersebut, kesempatan dalam meninggalkan amalan tersebut itu cukup besar, cukup luas. Tapi mereka enggak, mereka kerjain tuh amalan. Mereka kerjakan. Salah satunya meninggalkan maksiat yang depan mata. Dan meninggalkan maksiat adalah amal soleh itu sendiri. Jadi ini pentingnya. Jangan remehkan. Kita ini sering lupa ketika kita lagi punya uang. Kita sering lupa ketika kita sedang lagi ada di atas. Kita sering lupa ketika kita punya semuanya. Kita sering lupa ketika kita punya popularitas. Kita sering lupa ketika kita lagi banyak teman. Kehidupan berputar loh. Kan kita ingat watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kita putar kata Allah Subhanahu wa taala. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari-hari itu kita putar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dalam surat apa? Surat Ali Imran ya. Ayat 140. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kita putar. Wah, ini pentingnya amal soleh. Jangan pernah remehkan. Mentang-mentang kita punya semuanya, oh gak usah, malas, aku malas banget segala macam. Oh ini ngebantu Anda ketika Anda susah nanti. Ini ngebantu Anda. Amal soleh itu penting. Amal soleh itu penting ya, Ma. Kita lanjutkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertawassul dengan amal soleh. Maksudnya apa bertawassul dengan amal soleh? Sebagaimana ucapan Imam Nawawi di atas. Kita menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat kita meminta kepada Allah, kita sebutkan amalan yang sudah kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat permintaan kita dan agar Allah mengijabah keinginan kita. Dan teknisnya nanti kita akan bahas langsung dari tiga profil mereka tersebut. Langsung kan mereka gunakan itu. Dan itu bisa langsung kita pelajari. Ya. Kita lanjutkan saudaraku yang Allah muliakan. Kita lihat lagi redaksi hadisnya. Qala rajulun minhum. Berkata yang pertama. Ketika mereka sudah sepakat, berkata yang pertama. Allahumma, ya Allah. Kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Sudah sepuh dan lanjut usia. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku ini tidak pernah memberikan minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberikan minuman kepada mereka berdua. Jadi aku tidak pernah memberikan susu di malam hari kepada siapapun sebelum aku kasih susu kepada mereka berdua. Sebelum aku kasih susu kepada mereka berdua. Jadi aku gak kasih istri, gak kasih anak-anak. Hadirin yang Allah muliakan. Dan aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan hartaku. Jadi aku selalu prioritaskan mereka berdua dibanding keluarga, istri, anak-anak, wala mala tuh bisa hamba sahaya. Karena hamba saya termasuk harta seseorang. Jadi gak ada yang bisa berada di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya selalu terdepan. Orang tuanya selalu terdepan. Lalu kita lanjutkan. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Talabu syajar yauman falam uri alaihi ma hatta nam. Jadi aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua sudah tidur. Mereka berdua sudah tidur nih. Karena nyari kayunya jauh, jadi pulangnya agak terlambat. Maka falhabtu lahuma gubuqahuma. Maka aku tetap memerahkan susu untuk mereka berdua. Jadi tetap aku perahkan susu untuk mereka dua, karena kan biasanya aku kasih mereka dulu baru yang lain. Fawajatuhuma na'imain. Dan aku mendapatkan mereka berdua sudah tertidur pulas banget. Dan susunya udah siap. Tapi karena datangnya agak larut, karena jauh nyari kayunya, udah pada tidur. Fakarihtu an ukhidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw ma'la. Aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Aku enggak ingin ganggu istirahat mereka. Dan aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Dan di waktu yang sama aku juga enggak mau memberikan susu itu kepada keluargaku dan hamba sayaku sebelum mereka. Jadi di satu sisi nggak mau bangunin orang tuanya, nggak mau bangunin ayah dan ibunya, tapi di waktu yang sama nggak mau ngasih keluarga atau istri, anak-anak atau hamba saya sebelum orang tuanya. Pokoknya orang tuanya nomor satu deh udah. Orang tuanya nomor satu. Lalu apa yang terjadi? Falabittu walqadahu ala yadi. Maka aku menunggu hingga mereka bangun. Semalaman itu aku menunggu. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Gelas minuman itu terus ada di tanganku. Udah nunggu aja. Paham, megangin gelas. Kalau mungkin, misalnya kalau bahasa kita, mungkin bangun jam 11 gitu. Orang tua kan suka bangun jam 12. Kadang-kadang apa PR atau penyakit orang tua apa sih, misalnya buang air ya gitu loh, biasanya di tengah malam dan sebagainya. Ditungguin tuh sama beliau, mungkin bangun nanti jam 11, mungkin bangun jam 12, mungkin bangun jam 1, mungkin bangun jam 2. Maka beliau begadang sambil megang itu gelas susu. Antadhiru istiqadahuma. Aku tunggu sampai mereka bangun. Hatta bariqal fajar. Tunggu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sampai waktu subuh. Subhanallah, sampai waktu subuh. Tunggu aja tuh. Begadak. Megangin susu. Semalaman. Wasibiyatu yatadagun inda qadami. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan anak-anak itu meminta, menangis, minta susunya. Tapi beliau gak kasih. beliau tidak kasih. Jadi tetap bersikeras, enggak, ini buat orang tua, ini untuk orang tua, ini bukan untuk anak-anak di pertama kalinya. Jadi walaupun apa namanya anaknya minta nangis, enggak, kakek nenekmu dulu, baru kalian boleh bisa, kalian baru boleh bisa. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Maka ketika mereka berdua terbangun, disuguhkanlah susu tersebut. Fashariba gobukohuma. Maka ayah ibunya meminum susu tersebut. Pokoknya prinsip orang tua prioritas. Lalu beliau melanjutkan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fa farij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, apabila aku melakukannya mengharapkan wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Keluarkanlah kami dari gua ini. Singkirkan batu besar tersebut. Singkirkan batu besar tersebut. Dia doa sama Allah. Ya Allah, jika aku mengerjakan hal semua itu ikhlas mengharapkan wajah-Mu, maka selamatkanlah kami dari kondisi seperti ini. Ini doa beliau. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah beliau berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan biiznillah taala insyaallah besok pagi. Kita buka sedikit waktu untuk bertanya. Silakan bertanya dengan syarat jangan bertanya apa yang berikutnya terjadi. Kalau begitu kita gak selesai-selesai nanti. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika kita merubah niat di tengah jalan? Misalnya awalnya kita hijrah karena ingin mendapatkan jodoh yang soleh, tapi di tengah jalan kita meluruskan niat karena Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau jomblo sejati tetap jomblo sejati ya. Walaupun materinya tentang terperangkap di gua, tetap aja pertanyaan tentang jodoh. Ya gak apa-apa, tapi jawabannya boleh. Insya Allah itu merupakan amal soleh. Dan itu wajar. Sebagaimana ucapan Al-Imam Daruqutni kan. Kata Imam Daruqutni, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba'an yakuna illa lillah. Dulu awal-awal kita belajar, kata Imam Daruqutni, itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi setelah ditekuni, ilmu itu terus dipelajari, diresapi, direnungkan, baru niat itu dipalingkan dan diluruskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manusiawi. Bukan berarti itu benar, tapi orang tuh untuk bisa bermain dengan ideal itu butuh proses. Butuh proses, apalagi masalah amalan hati. Dan itu yang dilakukan Al-Imam Daruqutni, dan yang memberikan testimoni seperti itu bukan hanya Al-Imam Daruqutni saja. Al-Imam Daruqutni salah satu ulama yang mengatakan demikian, dan ucapan beliau bisa dicek dalam Siyar A'lamin Nubala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah mereka yang mengurangi waktu tidurnya di hari-hari ini demi meningkatkan amal ibadah dan menuntut ilmu termasuk orang yang menzalimi diri sendiri? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah semangat beribadah dan mengurangi waktu tidur di momen-momen spesial di event-event besar, di waktu-waktu yang istimewa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dikatakan secara mutlak menzalimi diri sendiri. Bukankah Nabi SAW menyatakan ketika masuk 10 malam terakhir di Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi itu syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Di antara yang beliau lakukan di 10 malam terakhir adalah ahya laylahu, beliau hidupkan malam-malamnya. Dan terjadi perbedaan para ulama, apakah Nabi SAW gak tidur sama sekali di waktu malam atau beliau tidur tapi sebentar saja. Gitu. Kalau kita buka buku-buku keterangan hadis, maka kita akan dengan mudah mendapatkan dua keterangan tersebut. Dan bagaimana mungkin Nabi dikatakan menzalimi dirinya sendiri? Tidak. Lalu kita lihat para ulama kita. Lihat bagaimana para ulama kita yang beribadah cukup lama di waktu malam. Mereka membagi waktu malam tiga, kita tahu bersama. Waktu untuk istirahat, waktu untuk qiyamulail, waktu untuk belajar. Lalu kita tahu bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mencatat pelajaran dan hikmah dari hadis, ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu itu Nugair, itu sampai semalam full. Ingat pelajaran, catat, istirahat, teringat apa namanya, dapat pelajaran lagi, catat lagi, semalam suntuk. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah birrul walidain harus berada di dekat dengan orang tua? Bagaimana yang kerja dan merantau ke luar negeri jauh dari orang tua? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak. Tidak harus dekat secara fisik dengan orang tua. Setiap orang berbeda-beda. Kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang hendaknya mengamalkan kondisinya masing-masing. Dan kita tahu para ulama kita itu melakukan perjalanan jauh dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dan seterusnya. Para ulama kita itu menempuh perjalanan jauh. Makanya sampai ada konsep rihlah fi talabul ilm, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Itu kan berarti meninggalkan orang tua. Dan sarana transportasi gak seperti sekarang. Intinya, sekali lagi tidak harus demikian. Tapi keep kontak, tetap berkomunikasi, tetap, dan sekarang kan gampang, bisa ditelepon, bisa video call, bisa lain-lain. Jadi insya Allah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya rasa cukup, sudah waktunya sudah habis. Makasih banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan kelanjutan kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Sangat menarik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.